Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fi kitabihin karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana pada hari ini kita duduk bersama untuk talabul ilm, menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan pagi hari ini, insyaallah saya ingin berbicara sebagaimana yang telah ditetapkan jadwalnya, itu tentang mencintai ahlul bait dan kewajiban kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah untuk mencintai ahlul bait. Karena mencintai ahlul bait adalah akidah yang harus kita yakini. Itu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya salawatullahi alaihi wasalam. Dan orang-orang yang membenci ahlul bait tentu menyebabkan pelakunya keluar dari millah. Bisa menyebabkan keluarnya dari millah. Ya, terlebih ia tidak lagi disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah. Adapun pembahasan yang akan kita bahas insyaallah, yang pertama mengenal siapa ahlul bait. Kemudian kita akan membahas tentang keutamaan ahlul bait dan pujian para ulama, para sahabat dan para tabi'in terhadap ahlul bait. Kemudian kita akan membahas juga yaitu bagaimana sikap yang benar terhadap ahlul bait dan tentang keyakinan dan akidah ahlul bait. Pembahasan yang pertama yaitu siapa mereka ahlul bait. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dalam kitab beliau Fadlu Ahlil Bait berkata, "Al-qawlu sahih fil muradi bi ali baitin nabi sallallahu alaihi wasallam man hum man tahrumu alaihimus sadaqah." Pendapat yang sahih, karena di sana ada khilaf para ulama tentang siapa ahlul bait. Kata beliau, pendapat yang sahih bahwa yang dimaksud dengan ahlul bait yaitu yang diharamkan untuk menerima sedekah. Yang diharamkan untuk menerima apa? Sedekah. Siapa mereka? Wahum azwajuhu wa dzurriyyatuhu wa kullu muslimin wa muslimatin min nasli Abdul Muttalib wahum banu Hashim bin Abdi Manaf. Kata beliau yaitu pertama istri-istrinya, yang kedua keturunannya, anak-anaknya, kemudian setiap muslim dan muslimah yang berasal dari keturunan Abdul Muttalib, yaitu banu Hashim bin Abdi Manaf. Banu Hashim bin Abdi Manaf. Sementara Al-Imam Asy-Syafi'i, demikian pula Imam Ahmad bin Hanbal, memasukkan Banul Muttalib bin Abdi Manaf ya sebagai Banu Hashim. Artinya Banu ya Al-Muttalib, Abdul Muttalib dengan Banu Abdul Manaf itu dijadikan satu oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal ya rahimahumullah. Ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya di nomor 3140 dari Jubair bin Mut'im, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kepada Banu Hashim dan Banul Muttalib ya, sementara Banu Abdus Syams dan Banu Naufal tidak diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang itu, beliau berkata mereka adalah satu. Siapa itu? Banu Hashim dan Banu Abdul Muttalib. di mana dengan nas dari Rasulullah SAW bahwa Banu Hashim dan Banu Abdul Muthalib itu satu. Ya. Karena kelompok Quraisy itu kan ada beberapa kabilah. Yang paling mulia adalah Banu Hashim, lalu Banu Abdul Muthalib, lalu kemudian Banu Naufal, kemudian Banu Abi Syams. Nah, yang dijadikan satu dan sebagai Ahlul Bait oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad yaitu Banu Abdul Muthalib dan Banu Hashim. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian terjadi khilaf para ulama. Apakah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk Ahlul Bait atau tidak? Pendapat muhaqqiqin dari pendapat Ahlu Sunnah, dan ini pendapat mayoritas ulama, ya, yang harus kita ambil, yaitu bahwasannya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk apa? Ya Ahlul Baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Pak, Ahlul Bait itu ada dua macam, Pak. Kalau antum punya apa namanya? Keluarga. Keluarga Ahlul Bait itu namanya keluarga. Antum punya keluarga. Siapa yang paling berhak antum sebut keluarga? Hah? Istri dan istri antum termasuk keluarga enggak? Hah? Siapa yang mengatakan di antara antum istri bukan keluarga saya? Tentu kalau antum ditanya, ya, bagaimana keadaan keluarga kamu? Pastilah ya akan kita yakini bahwa istri dan anak-anak adalah keluarga kita. Tapi kata para ulama, kekeluargaan itu ada dua macam. Ada yang asli dan ada yang mengikuti. Adapun yang asli seperti apa paman kita, seperti apa adik-adik kita, seperti apa anak-anak kita. Adapun istri disebut mengikuti. Karena sebetulnya kalau bukan karena ada hubungan pernikahan, ya tentu dia bukan keluarga kita. Tapi karena ada hubungan pernikahan, jadilah ia keluarga kita. Ya. Yeah. Demikian pula Ahlul Baiti Rasulullah SAW ada dua. Ada aslan, ada far'an. Adapun yang aslan yaitu ya anak-anak Rasulullah SAW. Keluarga Rasulullah SAW seperti paman-pamannya. Wa adapun far'an yaitu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjadi Ahlul Bait karena adanya hubungan pernikahan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, fa'amma dukhulu azwajihi radhiyallahu anhunna. Adapun ya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk sebagai Ahlul Bait. Ini berdasarkan firman Allah taala, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa athi'nallaha wa rasulah. Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathhira wa dhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Ini kalau tidak salah dalam surat An-Nur ya atau Al-Ahzab. Allah berfirman, wa qarna fi buyutikunna, dan hendaklah kalian wahai istri-istri Nabi tinggal di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian tabaruj dengan tabaruj jahiliyah yang pertama. Dirikanlah solat, bayarlah zakat, taati Allah dan Rasulnya. Para ulama semua bersepakat bahwa ayat ini turun untuk istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman apa? Hendaklah kalian wahai istri-istri Nabi tinggal di rumah-rumah kalian, dan jangan kalian tabarruj dengan tabarruj jahiliyah yang pertama. Dirikanlah solat, bayarlah zakat, taati Allah dan Rasulnya. Lalu Allah berfirman apa? Innama yuridullah. Sesungguhnya Allah menginginkan untuk apa? Liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti. Untuk membersihkan dari kalian rijs, ya, penyakit kotoran wahai Ahlul Bait. Ketika Allah memerintahkan para istri-istri Nabi untuk tinggal di rumah-rumah mereka dan melarang mereka untuk tabarruj, dan mereka diperintahkan untuk sholat, zakat, dan mentaati Allah dan Rasulnya. Lalu Allah mengatakan, sesungguhnya Allah menginginkan untuk mensucikan kalian wahai Ahlul Bait. Berarti tiada lain ayat ini untuk istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sabab turunnya memang untuk istri Nabi. Siaknya untuk istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum. Makanya ya. Allah berfirman setelahnya apa? Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Dan ingatlah wahai istri-istri Nabi, apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan hikmah. Innallaha kana latifan khabira. Sesungguhnya Allah itu latif yang maha lembut lagi maha mengabarkan. Ya. Tiga ayat ini, Pak, semuanya turun mengenai ahlul apa tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ijma para ulama. Makanya aneh kalau ada orang mengatakan ayat yang dimaksud dengan ahlul bait ini tidak termasuk istri Nabi. Kayak sementara apa? Sementara ayat ini turun untuk istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dari siaknya, dari ayat sebelumnya dan setelahnya. Maka kata beliau Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, "Fa inna hadhihi al-ayata tadullu 'ala dukhulihinna hatman." Karena siyaqal ayat qablaha wa ba'da khitabun lahun. Ayat ini menunjukkan bahwa istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk di dalam ahlul bait. Karena redaksi ayat sebelum dan setelahnya adalah memang untuk para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Pak, sebagian orang yang berhujah bahwa yang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak termasuk ahlul bait, mereka berdalil dengan sebuah hadis yang sahih, yaitu yang ada di dalam Sahih Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ghadatan wa alaihi mirtun murahhal min sya'rin aswad. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar di suatu pagi dalam keadaan memakai baju ya dari bulu yang berwarna hitam. Faja'al Hasan ibnu Ali fa'adkhalahu. Lalu datanglah Hasan bin Ali bin Abi Talib. Lalu Rasulullah pun memasukkan Hasan kepada pangkuannya, artinya ke rumahnya. Thumma ja'al Husain fa'adkhala ma'ahu. Kemudian datanglah Husain. Lalu kemudian Husain pun masuk bersama Hasan. Thumma ja'at Fatimatu fa'adkhalaha. Lalu datanglah Fatimah, maka Fatimah pun dimasukkan oleh Rasulullah ke mana? Ke rumah, ya ke rumahnya. Thumma ja'a Aliun fa adkhalahu. Kemudian datang Ali bin Abi Thalib dan beliau pun memasukkan Ali ke dalam rumahnya. Kemudian Rasulullah membaca firman-Nya, "Innama yuridullahu liyudhhiba 'ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathhira." Sesungguhnya Allah menginginkan untuk membersihkan kalian wahai ahlul bait dan mensucikan kalian sesuci-sucinya. Kata mereka, lihat ya, yang datang siapa? Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Lalu Rasulullah membacakan ayat ini. Kata mereka, ini menunjukkan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak masuk. Tidak masuk dalam ahlul bait, kata mereka. Kita katakan subhanallah. Bagaimana hendak dikatakan bahwa ayat ini tidak mencakup istri-istri Nabi, hadis ini tidak mencakup. Karena ayat Rasulullah tidak mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ahlul bait itu mereka. Kan tetapi Rasulullah hanya memutlakan bahwa mereka adalah ahli baitku. Apakah hal kalimat seperti ini ya akhi meniadakan yang lainnya? Tentu tidak. Paman-paman Rasulullah masuk ahlul bait? Masuk. Tapi tidak disebutkan dalam hadis ini. Maka dari itulah ya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pun masuk di dalam ayat ini ikhwatul Islam. Ya, maka kata beliau Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, "Wa nadhi waj li'anna al-ayah dala 'ala dukhulihin bi kaunil khitab ya fil ayat lahun wa dukhulu Ali wa Fatimah wal Hasan wal Husain radhiyallahu anhum fil ayah dallat 'alai sunnah fi hadzal hadis." Kata beliau, ya, penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dengan Ali, Fatimah, Hasan dan Husain itu tidak mengkhususkan ya bahwa ahlul bait itu cuma mereka. Akan tetapi ahlul bait itu lebih dari itu. Sebab Pak ya, kalau ada orang berdalil dengan hadis ini untuk mengatakan bahwa istri Nabi tidak termasuk ahlul bait, maka ya seharusnya dia pun punya keyakinan bahwa paman Rasulullah pun tidak termasuk ahlul bait. Sebab Rasulullah tidak menyebutkan di sini ya mereka. Yang kedua, kalaulah mereka anggap bahwa ini sebuah pembatasan, berarti anak-anaknya Hasan dan Husain pun tidak termasuk ahlul bait. Makanya kalau misal dikatakan, oh tidak, masuk padanya anak-anak Hasan dan Husain, kita katakan Rasulullah cuma menyebutkan 4. Ya. Bila mereka mengatakan, ya maksudnya keturunannya juga, tapi Rasulullah tidak menyebutkan, ya tidak meniadakan. Taib, kalau begitu Anda sepakat dengan saya bahwa hadis ini tidak ia memberikan batasan. Berarti masuk padanya berdasarkan nas ayat yang sudah kita bacakan bahwa istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ia masuk di dalam apa namanya? Ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum. Lalu bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap Ahlul Bait? Harus kita fahami akhwal Islam bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap Ahlul Bait itu manhajun wasata. Ya, sikapnya tengah-tengah. Tengah-tengah dari ya maksudnya bagaimana? Manhajun wasat bainal ifrati wat tafriyat. Yaitu tidak berlebih-lebihan dan tidak melecehkan. Karena memang ya akhal Islam ma'azani Allah, Islam itu pak agama yang tengah-tengah. Lihat saja terhadap Nabi Isa alaihissalatu wassalam, Islam itu tengah-tengah. Yahudi menganggap Nabi Isa itu anak zina, akhirnya melecehkan Nabi Isa. Orang Nasrani kebaliknya mempertuhankan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Islam datang tengah-tengah antara Yahudiyah dan Nasraniyah. Ya, Islam berkata Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ahlus Sunnah wal Jamaah pun juga tengah-tengah di antara ahli bid'ah. Dalam menyikapi Ali bin Abi Thalib, Ahlus Sunnah wal Jamaah tengah-tengah antara Syiah dan Khawarij. Syiah mengatakan Ali itu Tuhan. Atau sebagian mereka mengatakan Ali itu lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar. Dan bahwasannya yang paling ya berhak untuk menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW adalah Ali bin Abi Thalib. Ini klaimnya siapa pak? Klaimnya orang-orang Syiah. Khawarij kebalikan. Orang Khawarij mengatakan bahwasannya Ali bin Abi Thalib kafir murtad dari agama Islam. Kenapa? Karena tidak mengkafirkan, karena mereka telah menuduh Ali bin Abi Thalib ia berhukum dan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Ahlus Sunnah wal Jamaah tengah-tengah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib seorang sahabat. Iya. Beliau termasuk Khulafaur Rasyidin. Beliau adalah orang yang terbaik setelah Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu an. Kita tidak mengingkari akan keutamaan dan kelebihan beliau. Ibu-ibu mungkin kalau anak-anaknya nangis dibawa keluar aja, Bu. Kasihan mungkin gerah di dalam. Iya. Iya. Ahlus Sunnah wal Jamaah punya keyakinan apa? Kita wajib mencintai Ali bin Abi Thalib. Karena Rasulullah SAW telah menyebutkan bahwa tidak ada yang mencintai Ali kecuali mukmin dan tidak ada yang membenci Ali kecuali munafik. Antum tahu kelompok apa yang mengatakan bahwa Ali itu Tuhan? Ia kelompok Sabaiyah, pengikut daripada Abdullah bin Saba. Di mana Abdullah bin Saba ini orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Kemudian dia berhasil menggulingkan pemerintahan Uthman bin Affan, bahkan membunuh Uthman. Kemudian setelah itu Abdullah bin Saba tidak tinggal diam. Dia pun kemudian menebar keyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib sebetulnya yang paling berhak untuk menjadi khalifah. yang kemudian sampai pada puncaknya Abdullah bin Sabah mengatakan sebetulnya Ali itu Tuhan. Di mana Imam Nasa'i meriwayatkan dalam sunannya bahwa Ali bin Abi Thalib menangkapi kelompok Sabaiyah itu dan kemudian dibakar hidup-hidup oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arba. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Jadi ini ya sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana kata beliau, aqidatu ahli sunnati wal jamaah wasatun bainal ifrati wat tafriti wal ghuluwi wal jafa'i fi jami'i masailil i'tiqad. Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah tengah-tengah antara sikap berlebih-lebihan dan sikap meremehkan, dan antara sikap gulu berlebih-lebihan dan sikap jafa, ya, meremehkan dalam seluruh masalah akidah. Wa min dzalika aqidatum fi ali baiti rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ya akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum yatawallawna kulla muslim wa muslimah min nasli Abdul Muttalib, karena mereka memberikan loyalitas kepada setiap muslim dan muslimah yang berasal dari keturunan Abdul Muttalib. Demikian pula istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya. Fayuhibbunal jami' wa yuthnuna alaihim wa yunzilunahum manazilahum allati yastahiqquna bil adli wal insaf. Jadi mana Ahlus Sunnah mencintai Ahlul Bait, mereka pun menyanjung Ahlul Bait, mereka pun menempatkan Ahlul Bait pada tempatnya yang berhak dengan penuh keadilan. Ya, la bil hawa wat ta'assuf, bukan dengan cara apa? Berlebih-lebihan dan hawa nafsu. Wa ya'rifuna al-fadl liman jama'a Allah lahu baina syarafil iman wa syarafin nasab. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah paling mengetahui tentang keutamaan orang yang Allah kumpulkan padanya dua perkara, kemuliaan iman dan kemuliaan nasab. Faman kana min ahli al-bait min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahum yuhibbunahu li imanihi wa taqwah wa li suhbatihi iyyah wa li qarabatihi minhu shalawatullahi alaihi wasallam. Maka kata beliau, siapa saja yang memang benar itu terbukti di Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para Ahlus Sunnah wal Jamaah ya mencintai mereka. Kenapa? Karena keimanan mereka, ketakwaan mereka, karena mereka sebagai sahabat Rasulullah, terlebih mereka sebagai kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man lam yakun minhum sahabiyan. Adapun kalau sahabat itu bukan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahum yuhibbunahu li imanihi wa taqwah wa li qurbihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ahlus Sunnah pun mencintai para sahabat Rasulullah walaupun mereka bukan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena keimanan dan ketakwaan mereka, karena kedekatan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kata beliau, siapa yang Allah kumpulkan kepadanya dua perkara dari dua kebaikan, maka pada waktu itu ia telah diberikan oleh Allah taufik ya kepada apa yang Allah ridhai dan cintai. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Namun kita punya keyakinan, Pak, bahwasannya sebatas seseorang sebagai Ahlul Bait ataupun keluarga Rasulullah, maka yang menyelamatkan mereka dari api neraka bukan sebatas kekerabatan. Bukan sebatas apa? Kekerabatan. Tapi yang terpenting adalah karena keimanan dan ketakwaan. Nah, sekarang kalau misalnya ada orang mengaku Ahlul Bait keturunan Rasulullah SAW, tapi ternyata dia kafir kepada Allah, apa pendapat kalian? Masuk surga gak, Pak? Hanya karena dia keturunan Nabi kemudian dia langsung masuk surga gitu walaupun dia kafir kepada Allah? Tidak sama sekali. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Fatimah radhiyallahu anha, anaknya sendiri. Apa kata Rasulullah, ya Fatimah binta Muhammad, salim mimma lima syi'ti. Wahai Fatimah binta Muhammad, mintalah kepadaku hartaku yang kamu mau. La ugni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa menyelamatkan kamu dari adab Allah sedikit pun juga. Iya. Artinya kamu hai Fatimah, kalau kamu tidak beriman kepadaku, kalau kamu tidak mengikuti syariatku, aku tidak bisa menolong kamu hanya karena kamu anakku. Tidak bisa. Makanya Bapak sekalian, nah, kalaulah hanya sebatas kekerabatan dengan Nabi memasukkan dia ke surga, berarti Abu Lahab yang paling berhak masuk surga. Ya. Kenapa Abu Lahab paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bahkan yang paling berhak siapa? Ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, aina abi?" Hai Rasulullah, di mana bapakku? Apa kata Rasulullah? "Abi wa abuka finnar." Ayahku dan ayahmu dalam api neraka. Iya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Akhul Islam azaniyallahu wa iyyakum. Makanya ya dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, ya beliau bersabda apa? "Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu." Siapa yang amalnya lambat, maka nasabnya tidak bisa membela dia. Walaupun dia nasabnya keturunan nabi sekalipun. Tapi kalau dia ya tidak beramal saleh, dia banyak berbuat maksiat kepada Allah, maka nasab itu tidak bisa menolong dia sama sekali. Oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam syarah ya hadisnya beliau dalam kitab Sahih, dalam kitab Jami' Bayanil Ulumul Hikam, ya, kata beliau, maknahu annal amal huwa alladhi yablughu bil 'abdi darajatil akhirah kama qala ta'ala walikullin darajatim darajatum mimma 'amilu. Makna hadis ini adalah bahwasanya amal itulah yang menyebabkan seorang hamba mendapatkan derajat yang tinggi dalam kehidupan akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikullin darajatum mimma 'amilu," dan setiap manusia itu akan diberikan darajat disebabkan amalan-amalan mereka. Allah tidak mengatakan apa? Mereka mendapatkan derajat disebabkan nasab-nasab mereka, tidak. Allah mengatakan mereka mendapatkan derajat disebabkan amal-amal mereka. Berarti Pak, yang menjadi apa namanya dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala amal, bukan nasab. Kita jangan merasa bangga, saya ini darah biru, keturunan para raja, percuma kalau tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Saya ini Habib, keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, percuma kalau Anda tidak mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ikhwata Islam azaniyallahu wa iyyakum. Lalu kata Ibnu Al-Hafidz Ibnu Rajab, "Faman abta bihi amaluhu an yablugha bihi al-manazil al-aliyah indallahi ta'ala lam yusri bihi nasabuhu fayablughu tilka ad-darajat." Ya, kata beliau, siapa yang amalannya lambat sehingga tidak bisa mencapai derajat tinggi di sisi Allah, maka nasabnya tidak akan membantu dia. Ya. Fa inna Allah rattabal jazaa'a 'alal a'mal la 'alal ansab. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa yang menentukan derajat seseorang itu amal, bukan nasab. Ya. Kama qala ta'ala, maka Allah ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala berfirman, fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun. Maka apabila telah ditiupkan sangkakala, maka pada hari itu tidak ada lagi nasab yang bisa membela, dan mereka pun tidak bisa bertanya-tanya. Iya, subhanallah. Di hari kiamat, Pak, tidak akan membela kita nasab kita semulia apapun juga. Iya. Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali mereka yang datang kepada Allah membawa apa? Membawa hati yang selamat, bukan membawa nasab yang mulia. Membawa hati yang selamat, Bapak sekalian. Ikhwatul Islam azaniyallahu wa iyyakum. Iya. Dan di antara hadis-hadis yang menunjukkan kepada ini juga, yaitu di antaranya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Amr bin Al-As bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ali abi fulan laisu li bi aulia wa inna mawaliyallahu wa salihul mu'minin." Sesungguhnya keluarga Abu Fulan bukanlah wali-waliku, Sesungguhnya wali-waliku hanyalah Allah dan orang-orang mukmin yang saleh. Lihat Rasulullah mengatakan wali-waliku siapa? Allah dan siapa? Dan ya kaum mukminin yang saleh. Iya. Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, yushiru ila anna wilayatahu la tunalu bin nasab wa in qaruba. Di sini Rasulullah memberikan isyarat bahwasanya loyalitas kepada Rasulullah SAW yang Rasulullah berikan kepada mereka itu tidak akan wilayah, ya kewalian itu tidak akan bisa dicapai dengan nasab walaupun sedekat apapun. Wa innama tunalu bil iman wal amal salih. Akan tetapi itu hanyalah bisa diraih dengan iman dan amalan salih kita, ya akhal Islam. Faman kana akmala imanan wa amalan fahuwa a'zamu wilayatan lahu sawa'un kana lahu minhu nasabun qaribun aw lam yakun. Ya siapa yang imannya sempurna dan amalnya sempurna, maka ia adalah wali Allah yang berhak, ya walinya Rasulullah SAW yang paling berhak, ya. Dan siapa yang tidak punya keimanan yang sempurna, ya maka semakin jauh wilayah dia dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun gelarnya Habib sekalipun, Pak. Makanya Pak, kita ini jangan tertipu dengan gelar Habib. Kalau memang tuh Habib, ya keturunan Rasulullah, kita cintai dia sebatas ya keluarga Rasul. Tapi kita lihat apakah amalannya, keyakinannya, akidahnya sesuai dengan keyakinan dan akidah Rasulullah dan para sahabatnya atau tidak. Kalau ternyata tidak sesuai, maka kita tidak ikuti. Dari mana Anda bisa menjamin bahwasanya keturunan Rasulullah SAW semuanya di atas kebenaran? Tidak ada yang bisa menjamin demikian. Tidak ada satupun dalil yang menyebutkan bahwa Rasulullah telah menjamin semua anaknya sampai hari kiamat bahwa mereka semuanya akan selamat. Tidak ada jaminan. Rasulullah hanya menjamin ya siapa? Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Adapun keturunannya Rasulullah tidak menjamin. Iya. Lalu bagaimana dengan hadis kullu nasabin wa sababin yanqati'u il yaumal qiyamah illa nasabi wa sababi? Ya. Setiap nasab dan sebab nanti pada hari kiamat akan terputus kecuali nasabku dan sebabku. Kita katakan ya, akan terputus kalau tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Tapi kalau tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tetap percuma. Makanya kita di dalam membahas hadis itu, Pak, ya, jangan ambil sebagian kemudian buang yang lainnya. Sebuah kesalahan yang fatal. Sekarang kita akan menyebutkan keutamaan dan keistimewaan Ahlul Bait dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman dalam ya surat yang sudah saya sebutkan tadi. Kalau tidak salah itu dalam surat An-Nur apa ya? Surat Al-Ahzab saya lupa ya. Ya ayyuhan nabi. Al-Ahzab kayaknya. Qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha. Fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wa in kuntunna turidna Allaha wa rasulahu wad-daral akhirah. Fa inna Allaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Ya nisa'an nabi, man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah yudha'af laha al'adzabu dhi'fain wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. Wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marrataini wa a'tadna laha rizqan karima. Ya nisa'an nabi, lastunna ka ahadin minan nisa'. إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطيعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة Inna Allah kana latifan khabira. Allah berfirman, wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, jika kalian mengharapkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kemarilah, aku akan berikan kepada kalian kesenangan, dan aku akan talak kalian dengan talak yang indah, yang bagus. Ini kisahnya, Pak. Ayat ini turun sukan dalam hadis yang dikutip Bukhari ya, bahwasanya Rasulullah SAW pernah meninggalkan istrinya selama 29 hari. Kenapa? Karena istri-istri Nabi minta tambahan ya nafkah. Iya. Maka Rasulullah pun marah dan Rasulullah SAW pun meninggalkan mereka selama sebulan lamanya. Lalu setelah sebulan penuh ya, sebagian sahabat selama sebulan itu ada yang mengira Rasulullah SAW sudah mentalak istri-istrinya. Dan kisahnya panjang sekali disebutkan dalam Sahih Bukhari. Ya, antum bisa rujuk di dalam Sahih Bukhari. Nah, kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat ini setelah sempurna 29 hari. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu itu, jika kalian memang mengharapkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kemarilah, aku akan berikan kepada kalian kesenangan, lalu aku akan talak cerai kalian dengan cerai yang baik-baik. Dan jika kalian menginginkan Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat, maka sesungguhnya Allah telah memberikan ya janji kepada wanita-wanita yang berbuat ihsan itu pahala yang besar. Wahai istri-istri Nabi, siapa di antara kalian yang melakukan fahisyah yang jelang, yang terang-terangan, maka akan dilipat gandakan adab buat dia. Dan itu bagi Allah mudah sekali. Dan siapa di antara kalian, wahai istri-istri Nabi, yang kunut, ya, yang tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dan beramal saleh, maka kami akan berikan untuknya dua kali lipat pahala dibandingkan dengan wanita-wanita yang lainnya. Dan kami akan persiapkan untuknya rezeki yang baik. Wahai istri-istri Nabi, kalian tidak sama dengan wanita-wanita lain. Ya. Jika kalian bertakwa, janganlah kalian ya melembutkan ucapan perkataan-perkataan kalian sehingga lelaki-lelaki yang ada di dalam hatinya penyakit ya menjadi naik syahwatnya. Tapi ucapkanlah ucapan-ucapan yang baik. Dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Dan jangan kalian bertabarruj dengan tabarruj jahiliyah yang pertama. Dirikan sholat. Bayar zakat. Taati Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah menginginkan untuk membersihkan kalian wahai ahlul bait. Dan mensucikan kalian sesuci-sucinya. Dan hendaklah kalian wahai istri Nabi. Menyebut, ya mengingat apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan hadis. Sesungguhnya Allah itu latifan khabira. Lihat ya, ayat ini turun untuk siapa? Hah? Kalau antum tadi mendengarkan semua ayat ini turun untuk istri-istri Nabi SAW. Bagaimana di sini ya Allah Ta'ala memberikan keistimewaan para istri Nabi. Pertama, Allah memberikan pilihan. Wahai istri-istri Nabi, wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu itu, mana yang kalian mau? Apakah kalian menginginkan kehidupan dunia dan kesenangannya? Kalau kalian lebih memilih itu, baik, aku akan berikan kesenangan, lalu aku akan cerai kamu. Tapi kalau kamu lebih memilih Allah dan Rasulnya, ya dan kalian beramal saleh, ya, maka sesungguhnya Allah telah apa? Menyediakan untuk kalian pahala yang besar. Ternyata apa-apa, istri-istri Nabi memilih Allah dan Rasulnya. Bukankah itu keistimewaan? Bukankah itu ia menunjukkan akan keimanan para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di mana keyakinan orang-orang Syiah yang mengkafirkan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang-orang Syiah yang ada di zaman sekarang yang mengaku-ngaku cinta kepada Ahlul Bait, justru mereka yang paling memusuhi Ahlul Bait. Iya. Orang Syiah, Pak, punya keyakinan bahwa istri Nabi itu tidak termasuk Ahlul Bait. Dan ayat ini membantah ya perkataan orang Syiah ini. Makanya akhwal Islam azanillah ya, sampai-sampai orang Syiah itu ya mengatakan Aisyah itu pasti masuk neraka. Bayangkan, istri Nabi yang paling Rasulullah cintai katanya calon penghuni neraka. Bahkan mereka punya keyakinan sekarang pun Aisyah sudah dalam api neraka. La ilaha illallah. Padahal ketika Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Amr bin Al-As, apa kata Amr, ya Rasulullah, man ahabun nasi ilaik. Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling kamu cintai? Kata Rasulullah, Aisyah. Iya, Aisyah. Dari laki-laki ya Rasulullah. Kata Rasulullah, abuha. Siapa? Bapaknya. Ternyata dua-duanya dikafirkan oleh orang Syiah. La ilaha illallah. Ya ternyata orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW malah dikafirkan. Bagaimana? Apakah seperti ini akidah yang benar, Pak? Tapi kalau antum ketemu sama orang Syiah, dia tidak akan mengaku di hadapan antum. Kenapa? Karena mereka punya akidah taqiyah. Antum tahu taqiyah? Orang Syiah itu pintar taqiyah, Pak. Di depan kita mengatakan cinta Abu Bakar, cinta Aisyah. Di belakang, enggak. Tapi nanti kalau antum sudah simpatik ke dia, sudah ikut ajarannya, baru dicecerin, dijejelin antum. Ya, pemikirannya. Dan memang seperti itu. Ya. Di Jakarta Syiah banyak sekali. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Lalu Allah Ta'ala berfirman apa? Wahai istri-istri Nabi, siapa di antara kalian yang melakukan maksiat, maka bagi kalian dua kali lipat azab dibandingkan wanita-wanita lain. Dan barang siapa di antara kalian, kata Allah, yang beramal saleh, maka Allah akan memberikan dua kali lipat pahala dibandingkan wanita-wanita lain. Masya Allah. Khusus untuk istri-istri Nabi, Pak. Ya, karena Allah mengatakan lastunna ka ahadin minan nisa, wahai istri-istri Nabi, kalian tidak sama dengan wanita-wanita yang lain. Keistimewaan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau wanita biasa beramal mungkin ditulis 10 kali lipat, tapi untuk istri-istri Nabi 2 kali lipat dari itu. Iya. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyakum. Kemudian sampai firman Allah, innama yuridullah liyudhiba ankumur rijasa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah hanyalah menginginkan untuk mensucikan, membersihkan kalian dari najis, wahai ahlul bait. Dan Allah ingin mensucikan kalian sesuci-sucinya. Iya. Allah ingin mensucikan kalian. Tapi kalau kalian memang tidak mau mensucikan diri kalian, berarti Allah tidak akan mensucikan kalian. Itu maksud ayat. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya banyak hadis-hadis yang menunjukkan akan keutamaan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis yang dikutip oleh Muslim dalam sahihnya. Nomor hadis 2408 dengan sanadnya dari Yazid bin Hayyan, ia berkata, intalaqtu ana wa Husain bin Sabrah wa Umar bin Muslim. Ya, aku pergi bersama Husain bin Sabrah, Umar dan Muslim kepada Zaid bin Arqam. Ya, falamma jalasna ilaih, ketika kami duduk kepadanya, Husain berkata, laqad laqita ya Zaid khairan katsiran. Wahai Zaid, ya, Husain ini seorang tabi'in ya. Sedangkan Zaid bin Arqam ini seorang sahabat. Apa kata Husain? Ya Zaid, hai Zaid, kamu sudah mendapatkan kebaikan banyak sekali. Ra'aita Rasulullah SAW. Kamu sudah melihat Rasulullah SAW. Dan itu kemuliaan buat kamu. Wasami'ta hadithahu. Kamu langsung mendengar hadis dari Rasulullah SAW. Wa ghazauta ma'ahu. Kamu pun berperang bersama Rasulullah. Wasallaita khalfahu. Kamu pun salat di belakang Rasulullah. Laqad laqita ya Zaid khairan kathiran. Kamu sudah mendapatkan kebaikan yang banyak, hai Zaid. Hadisna, kalau begitu sampaikan kepada kami hadis wahai Zaid. Iya. Ceritakan kepada kami apa yang engkau dengar dari Rasulullah SAW. Maka Zaid bin Arqam berkata, yabna akhi, wahai anak saudaraku, wallahi laqad kabirat sinni wa quduma ahdi. Demi Allah, usiaku ini sudah tua, iya, dan masaku juga sudah lampau. Wa nasitu ba'd alladhi kuntu a'imin Rasulillah SAW. Dan aku pun sudah lupa sebagian apa yang aku dahulu dengar dari Rasulullah SAW. Fama haddathukum faqbaluh. Wa ma la falatukallifuni. Apa yang aku sampaikan kepada kalian dari hadis, terimalah. Dan apa yang aku tidak sampaikan, tolong jangan berikan aku beban yang lebih dari itu. Iya. Thumma qal. Kemudian Zaid bin Arqam berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yawman fina khatiban bima'in yud'a khumman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri suatu hari berkhutbah di sebuah perkampungan yang bernama Khum antara Makkah dan Madinah. Fahamidallah wa athna alaih wa wa'adha wa dhakar. Lalu beliau pun memuji Allah, menyanjung Allah, memberikan peringatan dan mengingatkan. Kemudian beliau bersabda, amma ba'd ala ayyuhan nas fa innama ana basharun yushiku an ya'tiya rasulu rabbi fa ujib. Amma ba'd, wahai manusia, aku ini hanyalah manusia biasa, hampir-hampir utusan Rabbku datang kepadaku dan aku akan mengijabah ya permintaannya, maksudnya meninggal dunia. Wa ana tarikun fikum thaqalain, dan aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang berat. Awwaluhuma kitabullah fihi al-huda wan nur fakhudhu bikitabillah wastamsiku bih. Yang pertama kitabullah yaitu Al-Qur'an, di dalamnya tertabat hidayah dan cahaya. Ambil kuat-kuat kitabullah ini dan pegang ia kuat-kuat. Fahasa ala kitabillah wa raghaba fih, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menganjurkan umatnya, sahabatnya untuk berpegang kepada kitabullah dan senantiasa mempelajarinya. Kemudian Rasul bersabda, wa ahlu baiti, dan yang kedua adalah ahli baitku. Udzakirukum fi ahli baiti, aku ingatkan kalian untuk memperhatikan ahlu baitku. Udzakirukumullah fi ahli baiti, aku ingatkan kalian dengan nama Allah ya agar kalian memperhatikan ahli baitku ya. Kemudian Husain berkata, paman ahlu baitihi ya Zaid, alaysa nisa'uhu min ahli baitihi? Lalu Husain berkata, siapa mereka ahlul baitnya wahai Zaid? Bukankah istri-istri Nabi termasuk ahlul baitnya? Kata Zaid, ya, istri-istri Nabi termasuk ahli baitnya. Akan tetapi ahli baitnya juga adalah yang haram padanya untuk menerima sedekah. Ya. Lalu Husain berkata, siapa saja yang haram menerima sedekah? Itu mereka adalah keluarga Ali, keluarga Uqail, keluarga Ja'far, dan keluarga Abbas. Semua mereka diharamkan untuk menerima sedekah. Iya, jadi ini Pak yang disebut ahlul bait. Tapi dalam lafaz lain disebutkan ketika Husain bertanya kepada Zaid, "Wahai Zaid, apakah istri-istri Nabi termasuk ahlul bait?" Kata Zaid apa? "La, tidak." Namun kata para ulama, riwayat yang pertama lebih didahulukan daripada riwayat yang kedua. Kenapa? Karena riwayat yang pertama itu yang sesuai dengan ayat dan hadis-hadis yang lain. Adapun yang kedua ini syad. Yang kedua ini riwayat apa? Yang syad ya. Wallahu a'lam. Ikhwatlah Islam azani Allah wa iyyakum. Makanya ahlu sunnah wal jamaah pak, mereka lah orang yang paling berbahagia mengamalkan wasiat Rasulullah SAW tadi. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad berkata, inna ahla sunnati wal jamaah hum as'adun nas bitanfidhi wasiyatin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitihi allati ja'at fi hadzal hadis. Mereka orang yang paling melaksanakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi, yaitu untuk memperhatikan ahlul bait, ahlu sunnah, orang yang sangat cinta kepada ahlul bait. Iya. Makanya kalau kita perhatikan, kenapa Pak, ketika orang-orang Yahudi muncul dan pura-pura masuk Islam, Abdullah bin Saba dan konco-konconya, ketika dia ingin merusak kaum muslimin yang mereka jadikan syiar adalah cinta Ahlul Bait. Lihat, antum baca oleh antum sejarah dalam kitab-kitab sejarah. Ya, orang-orang yang ingin merusak Islam itu dari dalam, selalu yang mereka acungkan cinta Ahlul Bait dulu. Karena mereka tahu di saat itu memang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menguasai, Islam kuat. Dan mereka tahu bahwasanya yang paling sangat cinta kepada Ahlul Bait adalah kaum muslimin. Ya, terutama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka mereka merasa perlu untuk mengacungkan apa namanya? Ya, bendera bahwa mereka adalah cinta kepada Ahlul Bait. Tapi kemudian apa yang terjadi? Mereka berlebihan kepada Ahlul Bait. Ya, sebagaimana nanti kita akan sebutkan bagaimana keyakinan orang-orang Syiah terhadap Ahlul Bait yang sangat berlebih-lebihan sekali. Ya, bahkan di antara mereka ada yang mempertuhankan ya Ali bin Abi Ahlul Bait. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian ikhwatul Islam, kita akan menyebutkan tentang perkataan-perkataan para sahabat yang memuji Ahlul Bait. Yang pertama, perkataan Abu Bakar radhiyallahu an dan bagaimana penghormatan beliau kepada Ahlul Bait. Ini sebagai bantahan terhadap orang-orang Syiah yang mengatakan bahwa Abu Bakar tidak cinta kepada Ahlul Bait. Imam Bukhari dalam sahihnya di hadis nomor 3712 menyebutkan bahwa Abu Bakar radhiyallahu an pernah berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Walladhi nafsi biyadih laqarabatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asila min qarabati." Kata Abu Bakar apa? Demi zat yang diriku berada di tangannya, maksudnya demi Allah, karib kerabat Rasulullah lebih aku sukai untuk aku sambung daripada karib kerabatku sendiri. Subhanallah, ya. Abu Bakar mengatakan karib kerabat Rasulullah lebih aku sukai untuk aku sambung daripada siapa? Ya, daripada karib kerabatku sendiri. Ya. Berkata Imam Bukhari juga meriwayatkan dalam sahihnya di hadis nomor 3713 dari Ibnu Umar bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Urqubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitihi." Perhatikanlah hak Nabi Muhammad terutama terhadap ahli baitnya. Al-Hafiz Ibnu Hajar ketika mensyarah hadis ini beliau berkata, "Yukhatibu bidzalikan nas wa yusihim bih wal muraqabatu li syai' al muhafazatu alaih. Yaqul ihfadhuhu fihim fala tu'dhuhum wala tusi'u ilaihim." Di sini Abu Bakar mengajak bicara manusia dan memberikan wasiat kepada mereka. Artinya jangan, ya, jagalah hak Nabi Muhammad dengan memperhatikan ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan menyakiti mereka, jangan berbuat buruk kepada mereka. Iya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Sekarang Umar bin Khattab. Imam Bukhari meriwayatkan di hadis nomor 1010 dari Anas, semoga Allah meridainya, bahwa Umar bin Khattab, ya, waktu itu pernah di zaman beliau ditimpa musim paceklik, hujan lama tak turun. Maka Umar bin Khattab pun datang kepada siapa? Salah seorang ahli bait Rasulullah, itu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Maka kemudian Umar berkata, "Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina sallallahu alaihi wasallam fatasqina wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina fasqina." Ini ada bel, Pak. Kepencet sama saya. Bagusnya kepencet, Pak, ya. Jadi pada bangun. Yang udah ngantuk udah langsung gini semua tuh. Kirain ada kereta lewat. Umar berkata, ya, "Ya Allah, ya. Dahulu ketika nabimu masih hidup, kami bertawasul kepadamu melalui nabi kami. Sekarang nabi sudah meninggal dunia, maka kami bertawasul kepadamu melalui paman nabimu." Lihat, ya, Umar bin Khattab nggak datang ke kuburan Rasulullah. Umar bin Khattab datang ke siapa? Paman Rasulullah yang masih hidup. Kalaulah tawasul ke kuburan Rasulullah SAW yang sudah meninggal itu benar, baik, bagus, tentu Umar dan para sahabat akan datang ke kuburan Rasulullah SAW untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan-permasalahan yang terjadi di zaman itu. Iya. Ternyata tidak ada satupun sahabat yang datang ke kuburan Rasulullah SAW kecuali dalam riwayat-riwayat yang dhaifah. Riwayat-riwayat yang tidak sahih. Iya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ya menceritakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika telah memutuskan dalam diwan orang-orang yang akan diberikan dari Baitul Mal, maka Umar bin Khattab menyuruh supaya yang didahulukan untuk diberikan adalah dari kerabat-kerabat Rasulullah SAW dulu. Baru setelah itu para sahabat yang lainnya. Ya. Demikian pula Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, bagaimana penghormatan beliau kepada ya para ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam cerita-cerita yang sangat banyak ya tentang penghormatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arba. Bahkan, Pak, antum tahu apa sebab Umar bin Khattab menikahi anaknya Ali bin Abi Thalib? Anaknya Ali bin Abi Thalib namanya Ummu Kulthum. Bukan Ummu Kulthumnya anaknya Rasulullah ya. Karena Ali bin Abi Thalib pun punya anak bukan dari Fatimah, tapi dari istri yang lain. Karena setelah Fatimah meninggal dunia, Ali bin Abi Thalib pun menikah dengan wanita lain. Iya. Lalu kemudian punya anak namanya Ummu Kulthum. Lalu kemudian dilamar oleh Umar. Ya, dan Ummu Kulthum ini termasuk salah satu istri Umar bin Khattab radhiyallahu wa ardah. Di antara motivasi beliau menikahi Ummu Kulthum yaitu hadis bahwa setiap nasab itu akan terputus kecuali nasabku dan sebabku. Berarti ya, Umar bin Khattab radhiyallahu an menikahi anaknya Ali bin Abi Thalib ini karena menghormati dan sangat sekali ingin dekat dengan siapa? Ya, Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan ya, akhi ya, bahwa mereka itu orang-orang yang sangat cinta kepada Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Berkata beliau di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, وَيُحِبُّونَ يَعْنِي أَلُ سُنَّهُ وَالْجَمَعَ أَهْلَ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَتَوَلَّوْنَهُمْ وَيَحْفَظُونَ فِيهِمْ وَصِيَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Ahlu sunnah wal jamaah mencintai ahlu bait Rasulullah, memberikan loyalitas, bahkan menjaga para ahlu bait Rasulullah SAW ya untuk melaksanakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian pula Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Ya. Di mana beliau pun menyatakan kewajiban untuk menghormati Ahlul Bait dalam kitab beliau ya. As-Sawa'iq Al-Mursalah. Demikian pula Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang disebut tokohnya Wahabi di Indonesia, Pak. Ternyata beliau itu orang yang sangat cinta kepada Ahlul Bait. Sampai-sampai hampir semua anaknya ya beliau diberikan nama dengan nama Ahlul Bait. Ya. Di mana dia kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab punya 6 anak laki-laki dan 1 anak wanita. Adapun 6 anak laki-laki namanya yang pertama Abdullah, yang kedua Ali, yang ketiga Hasan, yang keempat Husain, Ibrahim, Abdul Aziz, dan Fatimah itu yang perempuan. Iya. Semuanya nama Ahlul Bait kecuali Abdul Aziz. Karena Abdullah anak Rasulullah bukan? Anak Rasulullah dari Khadijah yang meninggal dunia. Iya. Ibrahim anak Rasulullah bukan? Anak Rasulullah dari Maria Al-Qibtiyah. Ali bin Abi Thalib Ahlul Bait bukan? Ahlul Bait. Hasan dan Husain Ahlul Bait. Fatimah Ahlul Bait. Ternyata anaknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab semuanya nama Ahlul Bait. Makanya tuduhan orang-orang Syiah yang mengatakan bahwasannya ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atau Wahabi tidak menghormati Ahlul Bait ini dusta 100%. Ya, waktu Syekh Abdul Razak mengisi di Surabaya, tiba-tiba ada seorang awam berdiri dan berkata, "Wahai Syekh, kenapa Wahabi tidak cinta kepada Ahlul Bait?" Kata Syekh, ya, Abdul Razak apa? Ya, akhi, tahukah kamu bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu punya 6 anak laki-laki dan 1 anak wanita. Semuanya namanya nama Ahlul Bait. Ya, Fatimah, Hasan, Husain, Ali. Saking cintanya beliau kepada siapa? Ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum. Jadi ini ya keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap Ahlul Bait adalah mencintai mereka dengan tanpa berlebih-lebihan. Menghormati mereka dengan tanpa berlebih-lebihan. Tidak pula melecehkan mereka. Kita dudukan mereka sebagai tempatnya yang sesuai, mereka sebagai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kita punya keyakinan bahwa Abu Bakar dan Umar lebih baik daripada Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar dan Umar lebih baik daripada Hasan dan Husain. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah mendahulukan Abu Bakar dan Umar dalam berbagai macam hadis. Di antaranya Rasulullah bersabda, ya, wa ya'ballahu wal muslimuna illa Abu Bakrin. Allah dan kaum muslimun yang enggan kecuali untuk memilih Abu Bakar. Abdullah bin Mas'ud juga menyatakan ijma' para sahabat bahwa mereka yang mereka dahulukan yang pertama Abu Bakar. Kemudian setelahnya Umar radhiyallahu anhu arbah. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, "Lau kuntu muttakhidan khalilan, latakhadtu Abu Bakrin khalilan." Ya, walakinallaha attakhadhani khalila. Kalaulah aku mengambil seseorang sebagai kekasihku, aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Tapi aku sudah diambil oleh Allah sebagai kekasihnya. Iya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum. Nah sekarang bandingkan dengan keyakinan orang Syiah terhadap Ahlul Bait yang sangat berlebih-lebihan. Iya. Apa kata orang-orang Ahlul Bait, orang-orang Syiah tentang Ahlul Bait itu? Di antaranya dalam kitab Al-Usul yang ditulis dan yang di dalam kitab Al-Kafi yang merupakan pokok kitab orang-orang Syiah, ya, yang ditulis oleh Al-Kulaini. Bab annal a'immah alaihimussalam nurullahi azza wa jal. Bab bahwasanya imam-imam kita yaitu para Ahlul Bait adalah cahaya Allah. Ya. Lalu kemudian mereka menafsirkan firman Allah, Allahu nurus samawati wal ard. Kata mereka maksudnya Ja'far As-Sadiq. Masya Allah. Padahal ayat itu untuk siapa? Untuk Allah. Allah cahaya langit dan bumi. Ditafsirkannya apa? Maksudnya Ja'far As-Sadiq. Iya. Kemudian ketika mereka menafsirkan firman Allah, Masaru nurihi kamishkah. Perumpamaan cahayanya itu seperti mishkah. Maksudnya Fatimah. Fiha misbah. Maksudnya Hasan. Al-misbahu fi zujajah, maksudnya Husain. Az-zujajah ka'annaha kaukabun durri. Fatimah kaukabun durri. Di antara wanita-wanita dunia. Ya, padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menafsirkan demikian. Dan tidak ada satupun riwayat yang sahih bahwa Rasulullah menafsirkan demikian. Tapi Pak, orang Syiah Rafidhah itu memang ahli dusta. Sampai-sampai Imam Syafi'i rahimahullah berkata apa? Akhudhu an kulli ahadin illa rafidah. Aku meriwayatkan dari setiap orang kecuali orang-orang rafidah. Fa innahum yastahilluna al-kadhib. Karena mereka itu menghalalkan dusta. Ya orang Syiah, orang rafidah itu Pak ya. Bagi mereka dusta itu halal. Untuk membela madhab mereka. Iya. Makanya yang paling banyak memasukkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu siapa? Orang Syiah. Orang Syiah yang sering kali yang memasukkan ya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa Allahul musta'an wa alaihi tiklan. Dan yang lainnya ya, antum bisa lihat dalam kitab Al-Kafi yang ditulis Al-Kulaini dan ia seorang ulama Syiah di mana ia sangat memuji-muji Ahlul Bait melebihi daripada kedudukan mereka. Ya bahkan sebagian mereka sudah saya sebutkan sampai mempertuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa arda. Baik. Akhirnya kita tutup dengan pembahasan yaitu haramnya menisbatkan diri kepada Ahlul Bait dengan tanpa hak. Banyak di zaman sekarang, Pak, tiba-tiba ada orang ngaku-ngaku dirinya Habib. Padahal hidungnya hidung Indonesia. Wajahnya wajah Indonesia. Turunannya orang Indonesia, tahu-tahu ngomong saya Habib. Nyambungnya ke mana enggak tahu. Kalau ditanya saya juga keturunan Nabi, Nabi siapa? Nabi Adam. Ya kalau gitu semua juga keturunan Nabi Adam, Pak. Maka dari itu tidak boleh kita ngaku-ngaku sebagai Habib atau ngaku keturunan Rasul kecuali kalau kita betul-betul memang keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ahlul baitnya. Ya, ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya melaknat orang yang menisbatkan dirinya kepada selain bapaknya. Orang kata Rasulullah, "Anallahu man tasaba ila ghairi abih." Semoga Allah melaknat orang yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya. Dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, Rasulullah bersabda, "Laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamu illa kafara billah." Faman idda'a qauman laisa lahu fihim nasabun falyatabawwa' maq'adahu minan nar. Ya kata Rasulullah, tidak ada seorang pun yang mengaku-ngaku kepada selain bapaknya dalam keadaan ia tahu itu tidak benar kecuali ia kafir kepada Allah. Dan siapa yang mengaku-ngaku kepada suatu kaum bahwa ia punya nasab kepada mereka, hendak padahal tidak demikian, hendaklah ia menempatkan tempat duduknya dalam api neraka. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari juga dan Muslim, dan ini lafaz Bukhari, ya. Ikhwata Islam azanillahu yakum. Jadi ya, kita tidak boleh ngaku-ngaku keturunan Nabi kalau ternyata kita bukan keturunan Nabi. Hanya karena ingin mendapatkan masa, hanya karena kita ingin disebut ya apa namanya punya keturunan yang mulia. Tapi Ustaz, saya dari kecil sama bapak saya namanya sudah Habib, gimana lagi? Siapa nama kamu? Habib. Ya udah silakan. Sebetulnya Pak, penamaan Habib itu diada-adakan, Pak. Habib itu muncul penamaan itu di zaman-zaman terakhir, ya. Kalau di zaman dulu itu disebutnya Ashraf, ya kaum yang mulia. Kenapa? Karena mereka itu dari keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih mereka yang merasa punya keturunan dari Ali bin Abi Thalib, itu mereka menyebutnya kaum awali dari keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ya. Dan di Indonesia sendiri, Pak, orang-orang Arab itu ada dua kelompok. Kelompok yang merasa dirinya keturunan awali, ya, itu yang menamakan diri sebagai habaib. Dengan kelompok yang bukan dari mereka. Ya. Dan itu memang kita lihat secara kenyataan pun memang demikian. Di mana memang ya keturunan Rasulullah SAW sampai hari ini masih ada, masih. Antum lihat Raja Yordan sekarang itu keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ya, Raja Abdullah itu memang murni dari keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arba. Dan dalam sebuah disebutkan dalam hadis bahwa Imam Mahdi itu dari keturunan Hasan walaupun hadisnya lemah. Ya, Allahu a'lam, saya kira cukup sampai di sini dan kita buka tanya jawab sampai jam 11:30. Ada pertanyaan, mengapa keluarga Nabi itu tidak boleh menerima sedekah? Itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Apa itu? Kata Rasulullah, innama hiya li awsakhin nas. Dalam riwayat Abu Daud begitu. Demikian pula Bukhari dan Muslim. Bahwa sedekah itu untuk kotoran manusia. Maksudnya untuk orang rendahan. Sedangkan kalian, orang-orang yang mulia dan punya nasab yang mulia, tidak berhak untuk dapat sedekah. Makanya, ya, Ahlul Bait itu mendapatkan khumus 1/5 ya untuk Allah dan Rasulnya dari ghanimah itu. Apakah di zaman ini tidak boleh berbaiat? Jika tidak boleh, apakah ada dalilnya? Pertama, Pak, baiat di sini baiat apa maksudnya? Kita harus lihat. Dahulu di zaman Rasulullah SAW, para sahabat hanya baiat kepada Rasulullah, tidak kepada yang lain. Setelah Rasulullah meninggal, para sahabat hanya baiat kepada Abu Bakar radhiyallahu an. Setelah Abu Bakar meninggal, para sahabat berbaiat kepada siapa? Umar. Setelah Umar meninggal, baiat kepada Uthman, kemudian kepada Ali, kemudian kepada Hasan, kemudian kepada Muawiyah, ya, kemudian kepada anak-anaknya, Kemudian ketika terjadi dua khalifah waktu itu, Zubair, Abdullah bin Zubair dan Abdul Malik bin Marwan, maka Abdullah bin Umar tidak mau berbaiat kepada siapapun juga. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, ya idza bui al khalifatan, apabila dua khalifah dibaiat, maka hendaklah dibunuh salah satunya. Maka dari itu, Pak, wallahu alam, kalau kita melihat perbuatan-perbuatan para sahabat, para tabi'in dan tabi'un tabi'in, kita dapat kembali kesimpulan bahwa baiat itu hanya untuk imam pemimpin kaum muslimin di suatu negeri atau di negeri Islam. Ya. Adapun baiat pada kelompok tertentu di Indonesia ini, Pak, banyak sekali jamaah yang dibaiat kelompok ketuanya. Dan subhanallah, ya, setiap jamaah itu selalu mengatakan bahwa merekalah jamaah yang dimaksud oleh hadis tersebut. Saya pernah didatangi salah seorang dari mereka, lalu membawakan hadis-hadis yang sahih berupa diktat tentang wajibnya baiat kepada seorang imam. Saya bilang ke dia, ini hadis-hadis semuanya sahih, tapi sayang pemahaman kalian terhadap makna imam itu yang tidak benar. Iya. Kenapa, Pak? Karena para ulama Ahlussunnah wal Jamaah sudah menjelaskan tentang makna imam itu siapa. Sebuah contoh, riwayat Muhanna dari Imam Ahmad bin Hanbal. Bahwasannya, Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, apa? Ya Aba Abdillah, bagaimana pendapatmu tentang hadis Nabi SAW, man mata walaysa alaihi imam, mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati dalam keadaan tidak punya imam, maka matinya bangkai jahiliyah. Apa kata Imam Ahmad? Atadrimal imam, kamu tahu tidak siapa imam yang dimaksud? Huwa an yakula kullu muslim hadha imam. Kata Imam Ahmad, yaitu yang setiap muslim berkata ini imam. Nah sekarang, apakah setiap muslim mengatakan bahwa pemimpin kamu itu imam kami? Tidak, cuma kelompok kamu aja kan? Berarti tidak sesuai dengan pemahaman para ulama. Tidak demikian, makanya Syekhul Islam dalam Minhajus Sunnah mengatakan, syarat seorang imam yang dibaiat itu, dia harus punya wilayah kekuasaan. Dia harus punya kemampuan untuk menjalankan ya, syariat Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita lihat ya kelompok-kelompok tersebut numpang di Indonesia. Ya tidak? Ya tidak punya kekuasaan. Apakah mereka mampu menegakkan hukum-hukum syariat? Tidak mampu. Berarti mereka bukan yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, imam yang berhak dibaiat. Yang ketiga kita katakan, kalian punya imam, baiat kan? Iya. Tahu enggak kelompok ya yang lawan kalian pun punya imam yang dibaiat? Iya. Di Jakarta saja ada berapa kelompok yang dibaiat? Di sana ada jamaah muslimin, di sana ada Islam Jamaah, LDII. Ya masing-masing punya imam. Ada N11 punya imam juga. Dibaiat juga. Taib. Sekarang bagaimana kalian menjawab hadis Nabi SAW, idza bui'a al-khalifatan, apabila khalifah itu dibaiat, maka hendaklah yang pertama membunuh yang kedua. Siapa dulu yang dibunuh? Dalam satu riwayat, apabila dua khalifah dibaiat, bunuh salah satunya. Taib, siapa dulu yang bisa membunuh, yang dibunuh ini? Udah terlalu banyak yang dibaiat di Indonesia. Di Lampung aja ada 3. Iya. Ya subhanallah, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya ini pemahaman yang sangat aneh dan rancu. Baiat-baiat kepada imam. Sampai-sampai saya pernah ngomong ya. Apakah kalian meyakini bahwasannya orang yang ada di Saudi Arabia, kalau tidak datang untuk baiat ke kamu, mereka mati bangkai jahiliyah? Jawabnya, iya. Yang ada di Jepang, yang ada di seluruh dunia pun, siapa ente? Iya. Subhanallah, bukan seperti itu pemahaman baiat. Imam yang dimaksud kata Imam Ahmad, yaitu yang setiap muslim mengatakan, ini imam kita. Yang setiap muslim, terutama di Indonesia, antum tanya dari Sabang sampai Merauke, siapa imam kamu? Itulah imam kita. Iya. Apakah boleh kita memberikan pilihan kepada istri? Kita minta cerai atau memilih Allah dan Rasulnya? Maksudnya untuk berbuat taat selama sang istri banyak menuntut sang suami. Ya kalau memang sang suami sudah tidak mampu memenuhi tuntutan istri, bilang, mah, Ya, saya tidak mampu. Kalau kamu mau saya ceraikan, saya akan ceraikan. Saya akan berikan apa yang yang saya mampu, selesai. Saya mau cari yang lain. Ya. Tapi kalau kamu mau menerima keadaan saya seperti ini, alhamdulillah. Ya. Ridho, saya bersyukur kepada Allah. Ya. Makanya ikhwatul Islam azani Allah wa yakum. Ya, kalau kita katakan seperti itu, ya, kamu mau memilih minta banyak atau memilih Allah dan Rasulnya? Kalau kamu minta yang banyak, ya saya akan ceraikan kamu. Kalau kamu memilih Allah dan Rasulnya, ya saya tidak akan ceraikan kamu. Gak masalah. Kalau memang tujuannya adalah untuk menegakkan agama Allah dalam rumah tangga kita. Tapi itu pun juga kita jangan terlalu ekstrim, Pak. Kenapa? Karena kemampuan kita untuk melaksanakan hukum Allah dan Rasulnya berbeda-beda. Siapa di antara antum yang bisa melaksanakan hukum Allah dan Rasulnya seperti para sahabat? Gak ada. Iya. Tidak akan ada yang bisa. Kita ini lemah terkadang. Iya. Makanya semampunya. Kita katakan apa? Ya, semampunya. Amalan apa sih Ustaz yang diamalkan oleh Utsman bin Affan sehingga malaikat malu sama Utsman? Ya, keimanan. Keimanan yang ada pada Utsman bin Affan. Terlebih Utsman bin Affan sedekahnya luar biasa. Ya. Suatu ketika di perang yang sangat butuh kepada bantuan. Dan waktu itu musim paceklik. Maka Utsman bin Affan pun menginfakkan sekitar 3.000 ekor unta di jalan Allah. Maka Rasulullah bersabda, "Ma dharra Utsman ma fa'ala ba'da hadza." Tidak akan memberikan mudarat kepada Utsman apa yang ia lakukan setelah ini. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW mengajukan kepada para sahabat, siapa yang mau membeli sumur orang milik orang Yahudi ini? Utsman yang membelinya. Banyak sekali ya. Walaupun tetap kita punya keyakinan Abu Bakar jauh lebih baik daripada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu arba. Iya. Apakah di negeri tengah timur tengah seperti di Iran, Irak dan lainnya lebih banyak keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya di negeri tersebut sebagian besar pengikut Syiah? Pak, Syiah yang di Iran itu bukan Ahlul Bait, Pak. Mereka itu orang-orang Persia. Tidak ada hubungannya dengan keturunan Ahli Bait. Nah, Syiah ini kepanjangannya orang-orang Syiahnya yang dibikin oleh orang ya Yahudi, Rafidhah. Dahulu nenek moyang mereka ketika mendakwahkan pemikiran mereka yang menyesat, yang menyesatkan itu, mereka ya menggunakan jurus cinta Ahlul Bait. Yang selalu mereka jadikan tameng mereka Ahlul Bait, Ahlul Bait, Ahlul Bait, Ahlul Bait. Padahal tujuannya untuk menghancurkan Islam. Akhirnya dengan itu mereka bisa meragukan keimanan para sahabat. Dengan itu mereka berusaha untuk meragukan keontentikan Al-Quran. Sampai orang Syiah mengatakan, Rafidhah di Iran itu, bahwa Al-Quran yang ada itu sudah tidak asli lagi. Dan mereka yang menginjak-injaknya dan membakarnya, Pak. Dan kaum muslimin diam 1000 bahasa. Padahal ketika di barat Al-Quran diinjak-injak dan dibakar, kaum muslimin berteriak. Tapi ketika orang-orang Syiah membakar dan menginjak-injak Al-Quran, kaum muslimin diam 1000 bahasa. Aneh. Iya. Makanya ya, mereka itu sebab kedok doang sebetulnya. Untuk menyelamatkan mereka, supaya mereka itu diakui sebagai kaum muslimin. Dengan cara apa? Cinta Ahlul Bait. Kok kedok doang? Tapi tujuannya ingin menghancurkan Islam, rusak Islam serusak-rusaknya. Antum lihat ya akhul Islam, bahkan di antara keyakinan Rafidhah orang-orang Iran sampai sekarang itu, apa kata mereka? Iya, bahwasanya Abu Bakar kafir, Umar kafir, dan bahwasanya Ali bin Abi Thalib menganjurkan untuk melaknat Abu Bakar dan Umar. Subhanallah. Iya. Padahal Ibnu Hajar meriwayatkan dengan sanad yang sahih kepada siapa? Ya, kepada Umar radhiyallahu an, kepada Ali bin Abi Thalib. Bahwa ada seorang sahabat berkata kepada Ali, "Wahai Ali, tadi aku melewati suatu kelompok yang ada padanya Abla bin Saba. dan mereka melaknat Abu Bakar dan Umar. Bahkan dia mengatakan bahwa Ali sebetulnya menyembunyikan perasaan kebencian kepada Abu Bakar dan Umar. Maka Ali pun marah dan mengatakan, dan beliau pun naik mimbar dan berkata, sesungguhnya tidak ada dalam hatiku kebencian kepada Abu Bakar dan Umar. Lalu kemudian Ali pun memuji-muji Abu Bakar dan Umar. Ya, itu disebutkan oleh Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, dalam kitabnya Al-Isabah. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Bahkan Pak, yang lebih ngeri lagi keyakinan orang Syiah itu apa? Al-Qur'an itu sudah tidak asli lagi. Makanya mereka meragukan Al-Qur'an yang ada di tangan kita. Kemudian mereka punya keyakinan lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa saja berubah pikiran. Itu keyakinan mereka, Pak. Ya. Misalnya dulu waktu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah ya memandang ini yang baik. Tapi bisa saja Allah kemudian merubah pandangannya. Dan menurut mereka, ya perubahan pendapat Allah itu hanya diketahui oleh imam-imamnya saja. Lihat Pak, dengan cara itu mereka bisa menghancurkan Islam, mengotak-ngatik Islam seenak dewek dengan klaim bahwa ini berasal dari Allah. Kali ya ini berasal dari imam-imam kita dengan sanad-sanad yang dusta tentunya. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Bagaimana dengan seseorang yang memiliki anak yang saleh, yang taat kepada Allah, apakah orang tuanya mendapatkan pahala dari amalan anaknya atau tidak? Yang mana anak tersebut beramal untuk melaksanakan kewajibannya maupun amalan-amalan sunnah yang dia amalkan tanpa ia niatkan untuk orang tuanya. Anak yang saleh hasil didikan orang tua, maka itu adalah merupakan hasil usaha orang tua. Ketika orang tua mendidik anaknya, memberikan contoh yang baik, maka ketika dia besar dan menjadi saleh, maka amalannya menjadi milik orang tuanya juga. Allah berfirman, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan sesungguhnya seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Dan Rasulullah mengatakan, al waladu min kasbi abih. Anak itu hasil usaha orang tua. Berarti kalau anak itu mengamalkan amalan saleh atas didikan orang tua, maka orang tua pun mendapatkan ya pahala dari amalan anak soleh tersebut. Tapi kalau si anak itu berbuat maksiat bukan atas didikan orang tua tidak menanggung dosa anaknya. Allah berfirman, Allah taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Tapi kalau orang tuanya yang ngajarin maksiat kepada anaknya, kemudian diamalkan oleh anaknya, setelah itu orang tua pun kecipratan dosanya. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Siapa yang memulai sebuah tata cara yang buruk dalam Islam, ya, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dari dosa mereka sedikit pun juga. Ya. Apa yang menyebabkan orang tua Rasulullah SAW masuk neraka, Ustaz? Sementara hujah belum sampai. Dari mana antum bisa tahu hujah belum sampai? Iya. Mungkin antum akan tanya lagi ke saya, Ustaz Pugia, dari mana Ustaz tahu bahwa hujah sudah sampai? Saya punya hujah. Bahwasanya mereka bukan ahlul fatrah dan sudah sampai hujah kepada mereka. Apa itu? Itu firman Allah, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlata syita'i was-saif. Ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Allah tegas menyebutkan dalam ayat ini bahwa orang-orang musyrikin Quraisy, mereka kalau di waktu musim panas pergi ke Syam, di waktu musim dingin pergi ke Yaman. Dan sudah ma'ruf buat mereka di Syam itu pasti mereka mendengar tentang ahlul kitab dan bertemu dengan ahlul kitab. Makanya di antara orang Quraisy ada yang masuk Nasrani tidak? Waraqah bin Naufal. Bukankah Rasulullah mengabarkan tentang bahwa Waraqah di dalam surga? Ya, Waraqah di dalam surga. Kenapa? Karena beriman kepada apa yang ada dalam Injil. Ya. Sebetulnya mereka, ya kaum Quraisy itu orang-orang yang sering berinteraksi dengan ahlul kitab. Sudah faham tentang kebenaran. Kenapa mereka tidak mengikutinya? Makanya Syekh Albani mengatakan bahwasannya sabda Rasulullah SAW bahwa bapakku dalam api neraka, ini justru memberikan kepada kita penjelasan bahwa bapaknya bukan lagi ahlul fitrah, fatrah. Dan bahwasannya bapaknya sebetulnya sudah tegak hujah kepada dia. Sebab kalaulah bapaknya belum tegak hujah kepada dia, tentu Rasulullah akan katakan bahwa dia termasuk ahlul fatrah. Iya. Anda lebih beriman kepada sabda Rasulullah atau kepada siapa? Makanya kita harus pahami ini. Iya. Maka dari itu ya akhul Islam, memang ya di Indonesia ini ada yang orang berpendapat, Masya Allah, masa bapaknya Rasulullah masuk neraka? Gak mungkin. Kita katakan, Pak, bapaknya Nabi Ibrahim aja masuk neraka. Allah berfirman, wa idh qala Ibrahimu li abihi azazar atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, yaitu Azar, apakah kamu hendak menjadikan patung-patung itu sebagai ilah-ilah selain Allah? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu di atas kesesatan yang nyata. Iya. Ingat, Pak, keturunan itu tidak menjamin. Ini dia Nabi Nuh, anaknya sesat. Anaknya Nabi Nuh sendiri, Pak. Ya tidak? Iya. Ini dia istrinya Nabi Lut. Iya. Ternyata istrinya Nabi Lut pun tidak bisa diselamatkan oleh suaminya, karena ia kafir kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan ada yang istrinya paling kafir di dunia, Fir'aun, ternyata istrinya masuk surga. Kenapa? Karena surga itu tidak ditentukan oleh keturunan ataupun kekerabatan, tapi itu milik Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ana pernah membaca dalam riwayat Al-Hakim bahwa Rasulullah mengatakan, aku tinggalkan dua perkara, itu Kitabullah dan Ahlul Bait. Apakah yang ana tanyakan sahih enggak? Sahih, kan hadisnya saya sebutkan tadi. Dan hadis itu dikeluarkan Bukhari juga dalam sahihnya. Iya. Wa ahlu baiti udzakirukumullah fi ahli baiti, kata beliau, taraktu fikum tsaqalain. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang berat. Yang pertama Kitabullah, yang kedua Ahlu Baitku. Iya. Tapi Pak, sekali lagi, ini hadis tidak mendukung Syiah. Kenapa? Karena Ahlus Sunnah orang yang paling cinta kepada Ahlul Bait. Tapi Ahlus Sunnah tidak berlebihan terhadap Ahlul Bait. Ahlul Bait itu bukan Syiah sama sekali. Kalau antum baca tentang sejarah tentang Ahlul Bait, Hasan, Husain, mereka dua orang yang sangat cinta Abu Bakar radhiyallahu anhu, cinta kepada Umar, cinta kepada para sahabat. Buktinya Hasan bin Ali bin Abi Thalib mengundurkan diri jadi khalifah dan menyerahkannya kepada Muawiyah. Menyerahkan kepada siapa? Muawiyah. Sampai-sampai Rasulullah SAW, ya ketika menggendong Hasan, waktu itu masih kecil, Rasulullah masih hidup. Lalu Rasulullah SAW bersabda di atas mimbar, Ibni hadha sayyid, fala'allahu an yusliha baina ta'ifatainil azimataini minal muslimin. Anakku ini kelak menjadi sayyid. Dia akan mendamaikan dua pasukan besar dari kaum muslimin. Siapa itu? Ya, pada waktu itu pasukan yang sangat loyal kepada Ali bin Abi Thalib, setelah Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, diangkat Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Tapi Ali bin Abi Thalib melihat tidak maslahat. Kenapa? Karena ada dua pasukan besar ini yang akan terus berkecamuk peperangan. Maka Hasan dengan kebesaran jiwanya mengundurkan diri sebagai khalifah dan menyerahkan kepada Muawiyah. Maka ini hujah yang sangat kuat yang menunjukkan Muawiyah bukan orang kafir. Tapi orang Syiah mengkafirkan siapa? Muawiyah. Ketika kita katakan, loh, buktinya Hasan bin Ali bin Abi Thalib menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Apa kata mereka? Itu taqiyah. Jadi Hasan bin Ali itu katanya sedang taqiyah. Kita katakan, subhanallah, adakah taqiyah yang paling bodoh dari orang yang menyerahkan jabatan kepada orang kafir? Mana mungkin, Pak? Ya, seorang sahabat mulia mau menyerahkan jabatan seenaknya kepada orang kafir? Tidak mungkin. Iya. Justru Rasulullah tegas mengatakan, anakku ini seorang sayyid. Barang nanti dia akan mendamaikan dua kelompok besar dari kaum muslimin. Rasulullah mengatakan dua-duanya kaum muslimin. Iya. Ini pernyataan tegas bahwa Muawiyah seorang Muslim. Seorang Muslim. Bahkan Pak, Rasulullah mendoakan Muawiyah secara khusus. Apa kata Rasulullah? Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyah. Ya Allah, jadikan Muawiyah itu sebagai orang yang memberikan hidayah dan yang diberikan hidayah. Bahkan Rasulullah bersabda, orang yang pertama kali berperang di atas lautan, maghfurun lah, akan diampuni dosanya. Ternyata pasukan yang pertama kali berperang di atas lautan itu pasukan Muawiyah radhiyallahu anhu. Ini persaksian juga dari Rasulullah bahwa Muawiyah akan diampuni dosanya. Makanya kita punya keyakinan para sahabat. Adapun peperangan Ali dan Muawiyah, kita keyakinan kita adalah bahwa mereka telah berijtihad dua-duanya. Yang salah dapat satu pahala, yang benar dapat dua pahala. Tapi mereka semua sahabat yang harus kita hormati. Ya. Bagaimana kiat dalam mencintai ahli bait dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Kalau kita tahu ada ahli bait, panitia gimana? Instruksi apa, Pak? Silakan, Pak. Iya, betul Muslim, saya lupa. Saya tadi saya bacakan, betul. Iya. Iya. Tafsir siapa, Pak? Soalnya sudah merujuk beberapa tafsir ulama seperti Ibnu Katsir dan yang lainnya, itu ayahnya. Sudah saya buka alhamdulillah. Dan sudah saya membacanya juga. Iya. Alhamdulillah saya juga sudah membaca dan saya punya buku beberapa tafsir dan penafsiran dari beberapa ulama juga mengatakan bahwa Azhar itu adalah ayahnya. Dan itu juga dikuatkan oleh ayat-ayat yang lain yang menyebutkan bahwa ayahnya Nabi Ibrahim memang penyembah berhala. Ketika Nabi Ibrahim ingin memohonkan ampunan untuk ayahnya, lalu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, yang jelas Pak ya. Kita melihat kepada dalilnya ya. Kalau saya melihat bahwa pendapat-pendapat ulama dan ini jumhur masalahnya pendapat mayoritas ahli tafsir sebagaimana disebutkan juga oleh Ibnu Katsir bahwa itu adalah ayah daripada Nabi Ibrahim. Ya, silakan Bapak juga kalau mau merujuk ya bisa, saya juga alhamdulillah sudah merujuknya dan sudah membacanya Pak. Alhamdulillah. Kemudian tentang ayah Rasulullah SAW, memang sebagian orang ada yang menolak ayah Rasulullah SAW itu masuk ke dalam api neraka. Tapi permasalahannya adalah karena adanya hadis yang dalam Sahih Muslim itu, ketika Rasulullah ditanya, Aina abi ya Rasulullah, di mana bapakku hai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, abi wa abuka finnar, bapakku dan bapakmu dalam api neraka. Saya pribadi Pak ya, kalau bukan karena adanya hadis, saya tidak ridho bapak Rasulullah masuk neraka. Bagaimana bapaknya kok yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Ternyata karena ada hadis ya gimana lagi, saya tidak bisa menolak. Adapun ayat, وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, tidaklah kami akan mengadab suatu kaum sampai kami utus dulu seorang Rasul. Ya. Pertama, bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah bukan zat Rasulnya saja, tapi juga ajarannya harus sampai. Seperti di zaman sekarang, Rasulullah sudah meninggal dunia. Tapi yang ada sekarang siapa? Ulama, para duat, orang-orang yang menyampaikan hujah-hujah kepada Rasulullah SAW dari Rasulullah SAW berupa Al-Quran dan hadis. Ya. Sebab kalau yang dimaksud itu Rasul secara zatnya, berarti sekarang kita ahlul fatrah semua. Kita semua ahlul fatrah. Kenapa? Karena Rasul sudah meninggal dunia. Dan kita tidak sampai kepada kita Rasulullah SAW. Tapi maksudnya yang sampai adalah ajarannya. Ya. Maka dari itulah saya tidak memandang adanya perbedaan pertentangan antara ayat dengan hadis. Kenapa? Pertama, bahwa saya belum menemukan satupun ulama ahlus sunnah wal jamaah dari tafsir-tafsir ataupun juga hadis-hadis kitab-kitab tentang mukhtaliful hadis yang menyebutkan akan adanya perselisihan pertentangan antara ayat dan hadis tersebut. Iya. Apalagi kalau kita merujuk kepada kaidah usul fikih, juga ada namanya kaidah apabila bertemu antara umum dan khusus, maka lebih didahulukan yang khusus, di mana yang umum itu dikhususkan oleh dalil yang khusus. Maka dari itu ya Pak ya, anggaplah oleh Bapak bahwa ini adalah masih perselisihan. Saya lebih memandang dengan dalil-dalil yang saya miliki dan sudah saya baca juga dalam kitab-kitab tafsir, ya, di mana pertama tentang Nabi Ibrahim tadi, bahwa kebanyakan mufassirin, ya, kalau bukan semuanya, maka menyatakan bahwa itu adalah ayahnya sendiri. Ya, kemudian yang kedua tentang ayah Rasulullah SAW, demikian. Bukan saya tidak menghormati, tidak. Tapi masalahnya ada hadis, gimana lagi? Sebab kalau Rasulullah tidak ada hadis, saya akan katakan ayah Rasulullah itu tidak di neraka. Bagaimana? Bahkan saya menemukan lagi hadis dalam riwayat Tabrani dalam Mu'jamnya. Bahwasanya Rasulullah minta izin kepada Allah untuk menziarahi ibunya. Maka Allah pun mengizinkan. Lalu kemudian Rasulullah minta izin kepada Allah supaya agar memintakan ampunan untuk ibunya. Ternyata Allah tidak mengizinkan. Sampai sahabat itu berkata, aku melihat Rasulullah menangis di sisi kubur ibunya seperti seorang anak kecil yang menangis di sisi ibunya. Karena merasa ya kasihan terhadap ibunya. Dan ternyata saya periksa sanadnya sahih. Dan alhamdulillah saya belajar kuliah hadis selama 4 tahun di kota Madinah. Ya. Dan ternyata hadisnya sahih. Saya kalau bukan karena ada hadis, saya tidak berani untuk mengatakan Bapak Rasulullah dan kedua orang tuanya dalam api neraka. Demi Allah ya, saya ya tidak akan pernah mau. Tapi masalahnya ada hadis, gimana lagi? Ya. Itu Pak ya, wallahu a'lam. Ya, taib. Karena sudah cukup tanya jawabnya ya. Ini ada hadiah katanya nih dari panitia. Yang bisa jawab angkat tangan. Sekali kasih 2 buku aja. Waktunya udah enggak cukup. Sekali kasih 2 buku. Sebutkan siapa yang dimaksud dengan Ahlul Bait. Hah? Itu dulu tuh. Sebutkan siapa yang dimaksud dengan Ahlul Bait. Yaitu yang diharamkan untuk menerima sedekah. Siapa mereka? Salah. Siapa mereka? Buat antum satu deh, nih, dan jawab. Siapa mereka? Ah. Terus? Ya udah enggak apa-apa deh, kasih. Iya, yeah, itu dari Banu Hashim Al-Muttalib. Kemudian siapa yang bisa menyebutkan ayat yang menyebutkan bahwa istri-istri Nabi termasuk Ahlul Bait? Nih, 3 sekaligus. Wallah. Hah? Al-Azab. Yang mana? Sebutin dong ayatnya. Al-Azab ayat 32. Isinya? Hah? Yaudah, buat antum satu aja deh. Nih. Kemudian, pertanyaan berikutnya adalah, apa keyakinan Ahlus Sunnah terhadap Ahlul Bait? Tidak berlebihan dan tidak melecehkan. Tetap kita mencintai mereka, ya, menghormati mereka karena mereka Ahlul Bait dan memberikan loyalitas kepada mereka. Iya. Tapi kita tidak mempertuhankan mereka dan tidak juga kita ya melebihkan mereka melebihi kedudukannya. Selebihnya sama panitia. Sebelum ada